Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ashdaqal hadithi kalamullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, qala asy-syekh Muhammad ibn Saleh al-Taymin rahimahullahu ta'ala, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, yumatsalul qur'anu yaumal qiyamati rajulan fayu'ta birrajul qad hamalahu fa khalafa amrahu fayumatsalu lahu khosma. Pada hari kiamat, amalan Al-Qur'an seseorang dipermisalkan, diwujudkan dalam bentuk seorang laki-laki. Fayu'ta birrajul, kemudian seseorang yang hendak dihisab, yang biasa terkadang membaca Al-Quran, didatangkan. Barakallahu. Jadi ada dua laki-laki. Yang satu adalah amalan, ya, barakakum, amalan seseorang terhadap Al-Quran diwujudkan dalam bentuk laki-laki. Yang satunya barakakum adalah seseorang yang benar-benar orang, barakakum, yang hendak dihisab. Qad hamalahu fa khalafa amrahu fayumatsalu lahu khosma. Seseorang yang didatangkan, yang membawa Al-Quran, barakah hukum, ternyata dia biasa menyelisihi perintah Allah, maka barakah hukum, amalan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk laki-laki ini menjadi musuh bagi orang tersebut. Fayaqul, maka amalan yang diwujudkan dalam bentuk orang, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, hammaltahu iyaya fabi'sal hamil. Wahai Rabbku, engkau membebankan diriku kepada orang ini, ya, padahal orang ini sejelek-jelek orang yang membawa Al-Quran. Ta'adda hududi, dia melampaui batas terhadap diriku. Wabayya'a faraidi, dia menyia-nyiakan kewajiban terhadapku. Warakiba maksiati, dia bermaksiat kepadaku. Wataraka ta'ati, dan dia meninggalkan ketaatan kepadaku. Fama yazalu yukadifu alaihi bilhujat hatta yuqala sya'naka bih. Maka terus menerus amalan seseorang terhadap Al-Quran yang diwujudkan dalam bentuk laki-laki tadi menuduh pemiliknya sendiri, seseorang, bahwasanya dia begini dan begitu melakukan kemaksiatan terhadapku, yakni terhadap Al-Quran. Barakallahu fikum. Terus menuduh dengan beberapa alasan sampai dikatakan kepada amalan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk seseorang, sya'na kabi, terserah kamu mau engkau apakan orang ini. Fayakhuluhu biyadihi fima yursiluhu hatta yukibbahu ala min khorihi finnar. Maka akhirnya barakakum, orang tadi diambil tangannya oleh seseorang, yang seseorang yang mengambil tangannya itu adalah amalan dia, ya, terhadap Al-Quran. Dia tidak mau melepas, ya, diambil tangannya dan tidak melepasnya sampai orang tadi barakakum, ya, ditelungkupkan, ya, wajahnya ke neraka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, namun barakallahu fikum, ya, sebagian yang lain mensahihkan. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menghasankan hadis ini dan menyatakan bahwasanya yang diwujudkan dalam bentuk seseorang tadi itu bukan Al-Qur'an, tapi amalan seseorang terhadap Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Karena Al-Qur'an bukan makhluk, tapi kalamullah. Barakallahu fikum. Maka pada hadis ini diambil faedah barakallahu fikum bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi bumerang bagi seseorang. Seorang yang mengaku sebagai muslim barakallahu fikum, maka Al-Qur'an pada dirinya ada dua pilihan. Bisa jadi sebagai hujjah lahu, pembela dia, au hujjah alaih, atau sebagai bumerang baginya. Barakallahu. Bagi orang-orang yang Al-Quran sebagai bumerang baginya, dikarenakan barakallahu, tatkala di dunia dia melampaui batas terhadap Al-Quran, barakallahu fikum, tidak memberikan hak-haknya kemudian menyia-nyiakan perintah-perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran, kewajiban tauhid, kewajiban meninggalkan kesyirikan, kewajiban meninggalkan kekufuran, kewajiban mengikuti sunnah Nabi, beragama sebagaimana sunnah Nabi, kemudian barakallahu'alaikum kewajiban untuk meninggalkan kebid'ahan dan pelakunya, kewajiban untuk mentaati Allah, kewajiban untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kewajiban untuk menjadi orang yang soleh, kewajiban untuk menjauhi sifat-sifat dan orang-orang munafik. Namun dia menyia-nyiakannya, termasuk perintah sholat, zakat, puasa, haji, barakallahu'alaikum. Bahkan dia melakukan kemaksiatan terhadap Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan pajangan rumah, atau hanya dijadikan sebagai kaligrafi hiasan dinding. Dalam Islam ini tidak boleh. Hiasan dinding berupa ayat-ayat suci Al-Quran, barakallahu'alaikum, hukumnya tidak boleh. Ya, dikarenakan pertama tidak ada contohnya, barakallahu'alaikum, yang kedua bisa jadi itu merupakan pelecehan untuk dia sendiri. Tertera di dalam rumahnya, dinding, barakallahu'alaikum, dalam dinding rumahnya, misalkan ayat tentang haramnya ghibah. Ternyata dia menerima tamu, mengundang orang, kebiasaannya ya melakukan ghibah. Ya, barakallahu'alaikum. Maka dindingnya akan menjadi saksi besok pada hari kiamat. Maka akan semakin berdosa. Ya, barakallahu'alaikum. Kalau dia ternyata menyelisihi ya dari ayat Al-Qur'an yang dia tempelkan di dinding. Atau dalam dindingnya atau di pada dinding rumahnya, barakallahu'alaikum, tertera ayat kursi. Ternyata dia melakukan kesyirikan. Ayat kursi, barakallahu'alaikum, mengandung ya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tokoh kebid'ahan kesyirikan. Barakallahu'alaikum, maka semakin besar dosa. Dan Al-Quran akan menjadi bumerang bagi seseorang ketika meninggalkan ketaatan terhadap Al-Quran untuk dibaca, barakallahu'alaikum, ya, untuk ditadabburi, untuk diamalkan, barakallahu'alaikum. Lalu Al-Quran akan menjadi pembela bagi seseorang ini apabila bagaimana? Disebutkan wa fi sahihi Muslim an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an adalah pembelamu au alaika atau bumerang bagimu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, beliau memberikan keterangan bahwasannya Al-Quran akan menjadi hujjah, pembela bagi seseorang. Al-Quranu syafi'un musyaffa'un faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Al-Quran akan menjadi hujjah, pembela baginya, yakni akan menjadi pemberi syafaat baginya. Dan orang tersebut akan diberi syafaat bagi siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai penuntun hidupnya, pembimbing hidupnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran akan menjadi hujjah, pembela bagi seseorang apabila Al-Quran ini dia jadikan sebagai penuntun hidupnya, pedoman hidupnya, pembimbing hidupnya. Barakallahu. Dia ada masalah, mengembalikan kepada Al-Quran. Dia ada problem, menengok Al-Quran. Semuanya barakallahu dikembalikan kepada Al-Quran. Barakallahu. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, apabila kalian berselisih, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulnya, kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hadith-hadith yang sahih. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, Al-Quran harus menjadi pedoman hidup kita semua. Al-Quran adalah hukum bagi kaum muslimin. Hukum barakallahu fikum dalam menghukumi hakikat dirinya, dia harus bagaimana. Dia tidak boleh menjadi abdud dunya, budak dunia, namun dia harus menjadi Abdullah, hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, menunjukkan kepada kita dia harus tahu kadar dirinya, bahwasanya dia adalah hamba, bukan khalik sang pencipta. Maka dia harus mengikuti aturan Rabb-nya, penciptanya, yang telah Allah berikan, Allah jelaskan dalam Al-Quran melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia melihat bagaimana cara menghamba kepada Allah. Maka barakallahu fikum, di antaranya beribadah kepada Allah dengan bertauhid, menjauhi kesyirikan. Kemudian beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji fi baitillahil haram bagi yang mampu. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, al-munasahah bainal muslimin, saling menasihati di antara kaum muslimin. Kemudian mentaati penguasanya dalam urusan dunia mereka, dan mentaati para ulama dalam urusan agama mereka. Barakallahu. Dengan itu barakallahu, dia menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, pembimbingnya. Barakallahu. Dia tidak menoleh kepada aturan-aturan manusia, kecuali aturan manusia tersebut barakallahu hanya sekedar ya sebagai wasilah menuju ketaatan kepada Allah. Sementara orang yang Al-Qur'an adalah bumerang baginya, disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar, dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu ada di balik punggungnya, menjadikan Al-Qur'an adalah nomor yang kesekian dari tujuan hidupnya, dari pedoman hidupnya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menjadi sesuatu yang menggiring dia ke neraka. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka menjadikan barakatikum Al-Quran sebagai sesuatu yang disia-siakan. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wasalam pernah menyatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dia tinggalkan, dia sia-siakan, dia lecehkan, tidak dia indahkan. Barakallahu. Maka barang siapa yang seperti ini, Al-Quran ya, tidak pernah dipelajari, tidak pernah ditadabburi, apalagi diamalkan, sakahu ilan nar, maka Al-Quran akan menggiring orang tersebut ke neraka. Barakakum na'udzubillah min dzalik. Kemudian berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Faya man kana al-Qur'anu khasmah." Wahai orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai musuhnya, kaifa tarju mimman ja'altahu khasmaka syafa'ah? Bagaimana bisa engkau mengharapkan sesuatu, engkau mengharapkan syafaat dengan sesuatu yang engkau jadikan dia sebagai musuh? Wailun liman syufa'uhu wa khusama'uhu. Dan celaka bagi orang yang menjadikan syafaat-syafaat baginya ternyata sebagai musuh-musuhnya. Yauma tarbuhul bidha'ah, pada hari yang di situ dagangan akan beruntung. Perdagangan akan beruntung. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini menunjukkan merugi bagi orang yang menginginkan Al-Qur'an sebagai syafaat namun sebenarnya dia menjadi musuh dari Al-Qur'an tersebut. Dan celaka bagi orang yang menginginkan Al-Qur'an akan memberikan syafaat untuknya ternyata di dunia dia memusuhinya. Barakallahu. Pada hari yang perdagangan ketika itu adalah sesuatu yang bisa diuntungkan bagi orang-orang yang beriman. Dan ini hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, hadza kitabullah yutla baina aydikum wa yusma. Wahai hamba-hamba Allah, ini adalah kitabullah, Al-Quran adalah kitabullah. Yutla baina aydikum wa yusma, yang biasa kalian baca dan kalian dengar di hadapan kalian. Wa huwal Qur'anul ladzi law unzila ala jabalin la ra'aitahu khashi'an yatasadda. Dan Al-Qur'an ini yang sekiranya diturunkan di atas gunung, engkau akan menyaksikan, akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan terpecah belah. Barakallahu. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Wa tilkal amsalu naqribuha la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, kami taruh di atas gunung. Barakallahu. Nah, ini Al-Quran dibebankan kepada gunung. Sementara Al-Quran yang ada sekarang ini barakallahu dibebankan kepada manusia. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Engkau akan melihat gunung itu akan tunduk dan terpecah belah. Min khasyatillah. Kenapa demikian? Dikarenakan takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu naqribuha la'allahum yatafakkarun. Dan itulah permisalan yang kami permisalkan linnas, kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau berpikir. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-21 ini barakakum menunjukkan sesuatu yang memiliki sifat yang tunduk, khusyuk, takut kepada Allah, maka dia akan tunduk kepada Al-Qur'an. Di sini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya hendaknya manusia mereka itu tunduk kepada Al-Quran, tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan keimanan mereka dan takutnya mereka kepada Allah. Wa ma'a hadza fala udhunun tasma. Bersamaan dengan ini ternyata terkadang telinga Anda tidak mau mendengar. Wala ainun tadma, air mata Anda tidak menetes. Wala qalbun yakhsha, dan hati Anda tidak khusyuk. Wala imtithalun lil Qur'an fayurja bihi yashfa, dan tidak mengambil permisalan terhadap Al-Qur'an yang diharapkan dengannya Al-Qur'an bisa memberikan syafaat. Qulubun khalat minat taqwa fahiya kharabun yalqa fahiya kharabun balqa. Maka hati yang kosong dari ketakwaan, maka itu bagaikan kehancuran dan kegersangan. Wa tarakamat 'alaiha zulmatul dzunub fahiya la tubsiru wa la tasma. Sehingga kegelapan dosa manusia akan bertumpuk-tumpuk di hati sehingga tidak bisa melihat kebenaran dan tidak bisa mendengarkan Al-Qur'an sebagai kebenaran. Kam tutla alaina ayatul Qur'an wa qulubuna kal hijarati aw ashaddu qaswah. Betapa banyak, betapa sering ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan kepada kita, namun hati-hati kita masih seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-74 barakakum, Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan sebuah batu yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, makhluk yang ada selain jin dan manusia, mereka bisa bertasbih kepada Allah dan bisa takut kepada Allah. Di antaranya adalah batu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-74, Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati kalian setelah itu menjadi keras bagaikan batu-batu atau lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu-batu yang ada di alam ini ada yang memancarkan mata air, memancarkan air, batu mengeluarkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Dan sungguh di antara batu-batu yang ada yang terpecah kemudian memancarkan airnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu yang ada, sungguh ada yang jatuh dari ketinggian, yang sebenarnya dia itu kokoh, tidak dijatuhkan, namun jatuh sendiri. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa maallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan, kalian amalkan tatkala di dunia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini permisalan. Dan ini kenyataan bahwasanya batu saja memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai meneteskan, mengeluarkan air, ada yang sampai terpecah, terbelah, menyemburkan air, dan ada yang sampai jatuh dari ketinggian min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya surat Al-Baqarah ayat ke-74 ini teguran bagi kita semua. Terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka orang yang paling berhak berada di barisan terdepan dari kalangan kaum muslimin untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah, dengan dalil, dan dengan saif sinan, dengan pedang dan tombaknya, jihad fi sabilillah. Sebagai permisalan bahwasanya batu saja bisa takut kepada Allah, lalu mengapa manusia yang memiliki hati, yang bisa membaca, yang bisa berbicara, bisa melihat, ternyata ada yang lebih keras daripada batu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau menyatakan, kam tutla alaina ayatul Qur'an wa qulubuna kal hijarati aw ashaddu qaswa. Betapa banyak, betapa sering Al-Qur'an ayat-ayatnya dibacakan kepada kita, namun hati-hati kita seperti batu atau lebih keras. Wa kam yatawala alaina syahru Ramadan wa haluna fihi kahali ahli syaqwa. Dan betapa seringnya bulan Ramadan kita lalui, namun keadaan kita masih seperti keadaan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang barakabikum seperti keumuman orang, ya, orang-orang awam yang mereka sebenarnya adalah ahlus syaqwah, orang yang sengsara besok pada hari kiamat apabila mereka tidak beriman, barakabikum, terutama mereka tidak membedakan diri pada hari-harinya antara hari biasa dengan hari-hari di bulan Ramadan. Lasyabu minna yantahi anis sabuah. Tidak pemudanya yang mau berhenti dari masa mudanya, terus menerus tertipu dengan masa mudanya. Barakabikum. Sebagaimana yang sudah sering kita sebut, ya, layaknya anak-anak pang, ya, sehingga mereka membuat slogan, muda, ya, masa muda, berfoya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Barakallahu. Wala syekh yantahi anil qabih fayalhiqu bi ahli shafwah. Tidak pula orang tuanya dia mau berhenti dari perbuatan yang jelek sehingga dia bisa mengikuti orang-orang yang suci. Barakallahu fikum. Ternyata masih banyak orang yang sudah tua tidak mau berhenti dari perbuatan qabih, perbuatan jelek, keji dan mungkar. Padahal barakallahu fikum ya merupakan kesempatan bagi mereka di masa tuanya untuk beramal, untuk bertaubat dari masa-masa yang lalu yang seringnya barakallahu fikum berlumuran dengan dosa, sehingga dia bisa menyusul ahlus shofah, bisa menyusul orang-orang yang suci dari kalangan orang-orang soleh. Aina nahnu min qaum idza sami'u da'iya Allah ajabud da'wah. Maka wahai hamba-hamba Allah, di manakah posisi kita dibandingkan sebuah kaum, yakni kaum salaf, apabila mereka mendengar penyeru Allah, penyeru kepada Allah, ajabud da'wah, mereka menerima, mengijabahi seruan Allah tersebut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wajalat qulubuhum wajalat hajalwah. Dan di manakah posisi kita dibandingkan kaum salaf apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah, hati-hati mereka bergetar dengan bergetar yang sesungguhnya. Ulaika qaum an'amallahu alaihim. Mereka adalah kaum yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yakni kaum yang menerima dakwah, menerima ajakan Allah, seruan Allah, yang bergetar hatinya, yakni bersegera untuk beramal, bersegera untuk beramal dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Fa'arifu haqqahu, maka kenalilah haknya, yakni hak Al-Quran. Barakallahu, yakni dibaca, ditadabburi, diamalkan dan didakwahkan atau disampaikan kepada orang lain. Itu hak Al-Quran. Fakhtarus shofwah, dan pilihlah kesucian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, yang bagi liqari'il Qur'an ayyurafa bilailihi idhan nasu yanamun. Selayaknya bagi orang yang membaca Al-Quran dia diketahui dengan ibadahnya di malam hari tatkala manusia sedang tidur, dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, meroja'ah ilmu, atau mendengarkan taklim, mendengarkan audio, audio taklim. Wabinaharihi idhan nasu yuftirun. Dan selayaknya bagi orang yang membaca Al-Quran dia diketahui dengan ibadahnya di siang hari tatkala manusia berbuka, yakni yasumu siyama Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh kecuali bagi mereka yang ada udzur, atau diketahui dengan puasa-puasa sunnah barakakum yang kemarin telah disebutkan. Wabibukaihi idhan nasu yathakun. Dan selayaknya bagi orang yang membaca Al-Quran dia diketahui dengan tangisannya tatkala manusia banyak tertawa, banyak lalai. Wabiwaraihi idhan nas yakhlitun. Dan dikenal dengan sifat waroknya tatkala manusia ya bergaul dengan orang, bergaul dengan manusia yang lainnya sampai lalai. Wa bi samtihi idan nasu yakhudun. Dan hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an, ahlu sunnah wal jamaah, Mereka dikenal dengan diamnya. Ketika manusia senang bersenda gurau, ketika manusia sudah mulai meremehkan, melecehkan, menghinakan agama Allah, maka dia banyak diam. Wa bi khusyu'ihi idan nasu yahtalun. Dan hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an dikenal, diketahui dengan khusyuknya. Tatkala manusia mulai sombong, dikenal dengan tunduknya, tawaduknya, tatkala manusia sombong terhadap kebenaran. Wa bi husnihi idan nasu yafrahun. Dan hendaknya pembaca, pembaca Al-Qur'an, pembawa Al-Qur'an, dia dikenal dengan kesedihannya. Tatkala manusia berbangga, sombong, kemudian berkata, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya nafsu fajas sholihun bittuqa. Wahai jiwa, yang orang-orang soleh beruntung dengan ketakwaannya. Wa absarul haqqo wa qalbi qad ami. Dan tatkala orang-orang soleh mereka memperhatikan kebenaran dalam keadaan hatimu telah buta. Ya husnahum walailu qad ajannahum. Duhai betapa bagusnya mereka, yakni orang-orang soleh, tatkala malam hari menjadikan lindungan junnah perisai bagi mereka, yakni menghidupkan malamnya. Wa nuruhum yafuqu nawral anjam, nural anjam atau nural anjum. Dan betapa bagusnya mereka orang-orang soleh, tatkala cahaya-cahaya mereka melampaui cahaya bintang-bintang yang ada, yakni karena keimanan. Tarannamu bidzikri fi lailihim. Mereka biasa melantunkan zikir di malam-malam mereka. Orang-orang soleh biasa melantunkan zikir dengan baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah di malamnya mereka. Fa'aisuhum qattaba bittarannum. Maka kehidupan mereka orang-orang soleh amat baik dikarenakan lantunan zikir mereka. Qulubuhum lidzikri qad tafarragat. Hati-hati mereka orang-orang soleh senantiasa tercurahkan untuk berzikir. Dumu'uhum kalu'lu'in muntazim. Yang air mata mereka, tetesan air mata mereka bagaikan mutiara-mutiara yang tersusun rapi. Asharuhum binurihim qad asyraqat. Di pagi hari mereka orang-orang soleh, cahaya mereka sampai kepada belahan timur. Wakhilul ghufrani khairul qisam. Mereka melepaskan meminta ampunan kepada Allah, yang ampunan Allah sebaik-baik pembagian. Qad hahidu siyamahum fi lagwihim. Mereka telah menjaga puasa mereka dari perbuatan sia-sia mereka. Mereka berkafikum, orang-orang soleh menjaga puasa mereka dari perbuatan sia-sia mereka. Berkafikum, dari ucapannya, pendengarannya, penglihatannya, langkahnya, perbuatannya, mereka menjauhi perbuatan sia-sia, maka mereka disebut dengan orang yang menjaga puasa. Wa khasha'u fil lail fi dzikrihim. Dan mereka dikenal dengan takutnya, khusyuknya mereka di malam hari dengan zikirnya mereka, membaca Al-Qur'an baik membaca Al-Quran di dalam sholat mereka atau di luar sholat mereka, ketika di malam hari berzikir dan berdoa. Kemudian beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin menyatakan waihak dan celaka, ya nafsu alla yataq alla tayaqqadi, dan celakalah wahai jiwa, tidakkah engkau sadar linnahi qabala antazilla qadami, sadar untuk berbuat hal yang bermanfaat sebelum nanti pada hari kiamat ya kedua telapak kaki bergeser. Madz zamanu fi tawanin wa hawa, telah berlalu sebuah waktu yang penuh dengan kelemahan dan kehinaan, penuh kelemahan dan hawa nafsu. Fastadaraki ma qad baqi waqtanimi, maka capailah, tempuhlah apa yang kekal bagimu dan raihlah, yakni pahala Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ini adalah di antara sifat-sifat orang-orang soleh, dikenal dengan ibadahnya di malam hari maupun di siang hari. Dan di antara orang-orang soleh sifat mereka barakallahu'alaikum adalah menjaga puasa mereka dari perbuatan yang sia-sia. Dan walaupun telah berlalu waktu, mereka tetap ingin menempuh apa yang kekal dan ingin meraih apa yang kekal dari si Allah Subhanahu wa taala, yakni pahalanya. Disebutkan dalam hadis barakallahu'alaikum yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabiuna alaihi salatu wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai mereka ditanya tentang empat perkara. Besok pada hari kiamat barakakum, siapapun dia akan ditanya tentang empat perkara, kecuali nabi. Para nabi dan para rasul hanya ditanya hal balagta, apakah engkau telah menyampaikan risalahku. Sementara kita semua kaum muslimin barakallahu fikum akan ditanya empat perkara barakallahu fikum sebelum kedua kaki bergeser. An umri fi ma afnah, yang pertama akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, untuk apa dia lelahkan. Oh, saya menghabiskan umurku untuk menjadi atlet barakallahu'alaikum, atau menjadi akrobat agar nanti ketika melewati siratul mustaq atau sirat yang dibentangkan di atas jahannam tidak jatuh. Maka berhukum tidak bermanfaat kecuali hanya amalannya. Wa an jasadihi fi ma'ablah, yang kedua akan ditanya tentang jasadnya, untuk apa dia lelahkan tatkala di dunia. Oh, dilelahkan untuk kerja terus sampai lembur barakallahu'alaikum. Ternyata ya, dia melupakan hak-hak dirinya, taklim, kesehatannya, sehingga berkomitmen dia menyanyiakan hak Allah dan Rasulnya dan hak keluarganya. Wa an ilmihi madza amila fi, dan yang ketiga akan ditanya tentang ilmunya. Dia taklim, apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang dia dapat. Dan yang keempat, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqah, dan akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat Oh, ini murni dari riba. Oh, ini campuran riba. Oh, ini murni halal. Namun digunakan untuk sia-sia. Wa fi ma anfaqah. Dan apa yang telah dia nafkahkan, apa yang telah dia belanjakan dari hartanya tersebut. Akan ditanya, barakah fikum, dari mana dia dapat? Dari yang halal atau haram? Dan setelah itu, kalaulah halal, akan ditanya, barakah fikum, apa yang telah dia nafkahkan? Adakah harta yang dia sisihkan ketika sudah mencapai haul dan nisab untuk dia zakatkan? Walaupun belum sampai, barakah fikum, ya, haul 1 tahun, tapi sudah mencapai nisab, boleh disegerakan. Maka mumpung, barakah fikum, pada bulan Ramadan ini, ya, barakah fikum, bagi yang sudah mencapai nisabnya, walaupun belum haul, maka boleh disegerakan. Barakah fikum. Kemudian, bagi orang yang memiliki kelebihan harta tentang zakat fitrinya, adakah yang dia sisihkan untuk dizakatkan dirinya dan keluarganya? Dan ini menjadi tanggungan kepala keluarga. Barakallahu. Lalu bagaimana dengan orang tua? Kalau orang tua itu masih ikut dengan anaknya kehidupan sehari-harinya, maka menjadi tanggungan orang tua, apa, tanggungan anaknya. Apabila dia memiliki penghasilan sendiri, maka dari hartanya. Demikian pula adik-adik kandungnya, apabila belum bisa mandiri, masih ikut dengan kakak-kakaknya, maka menjadi tanggungan kakak-kakak. Barakallahu. Adapun orang yang awalnya tidak mampu ketika pada malam itu, hari itu, untuk berzakat fitri, kemudian dia dapat, lalu dia, apakah ada kewajiban untuk berzakat dari hasil, ya, pemberian orang zakat? Barakallahu, maka tidak ada kewajiban. Adapun memang ada perselisihan di situ, namun tidak ada kewajiban, karena dia saat itu adalah menjadi orang yang berhak untuk, barakallahu, menerima zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam awal-awal surat Al-Baqarah sifat orang-orang yang bertakwa, barakallahu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkan, baik infak yang wajib berupa zakat, zakat mal apabila terpenuhi syaratnya, atau zakat fitri. Dan zakat yang wajib, barakallahu, berupa menafkahkan kepada keluarganya. Kalau ternyata longgar, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya, longgar, maka sisihkan, barakallahu, untuk berzakat, berinfak, barakallahu, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah, untuk masjid, barakallahu, untuk kemaslahatan dakwah kaum muslimin, atau untuk menyantuni anak yatim yang benar-benar yatim, bukan diberikan kepada yayasan yang mengatasnamakan anak yatim, barakallahu, ternyata yang yatim pemilik yayasannya sudah beringosan, barakallahu. Ya. Kemudian berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ihfazul Qur'ana qabla fawatil imkan, jagalah Al-Qur'an sebelum dirimu terluputkan dari kesempatan. Kapan kesempatan kita? Ketika masih hidup. Ketika masih sehat, dan ketika sebelum ada kesibukan dunia. Barakallahu'alaikum. Menjaga Al-Quran bukan kemudian baru beli, jangan sampai rusak. 10 tahun masih ngenceling, berarti gak pernah dibaca. Menjaga Al-Quran dibaca, ditadaburi, diamalkan, dan dibela. Barakallahu'alaikum. Wahafidhu ala hududihi minat tafrid wal isyan. Dan jagalah Al-Quran dari perbuatan melampaui batas terhadapnya, berupa meremehkan dan bermaksiat terhadap kandungan Al-Quran. Wa'lamu annahu syahidun lakum aw alaikum indal malikid dayyan. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Quran akan menjadi saksi bagi kalian atau menjadi bumerang bagi kalian di sisi raja pada hari pembalasan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Laisa man syukru nikmatillah bi inzalihi annattakhidahu wara'ana dhihriya. Bukanlah disebut sebagai orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah dengan adanya Al-Quran kalau kita menjadikan Al-Quran ada di belakang punggung kita. Barakallahu fikum. Maksudnya, Al-Quran itu dijadikan nomor sekian. Dibiarkan begitu saja. Tidak dibaca, tidak ditadaburi, tidak diamalkan, tidak dibela, tidak disebarkan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bagi kita yang belum bisa belajar bahasa Arab atau belum bisa baca kitab, berkepikum membaca Al-Quran ya dengan terjemahannya ya, berkepikum. Kalau punya tafsir yang mungkin ada yang terjemahan yang benar-benar ya, cetakan yang ya bisa dipertanggungjawabkan ya, dibaca tafsirnya, berkepikum. Sebelum kita terluputkan dari kesempatan. Ya. Tayyib. Walaisa min ta'zimi hurumatillah an tattakhidha ahkama musykhriya. Dan bukanlah orang yang disebut sebagai orang yang mengagungkan kehormatan Allah apabila engkau menjadikan hukum-hukum Allah sebagai senda gurau. Dan ini barakallahu fikum adalah teguran bagi kita ahlu sunnah wal jamaah dan kaum muslimin, terutama orang-orang pemerintahan. Hendaknya Al-Quran dijadikan sebagai hukum Allah, hukum negara, dan juga kaum muslimin menjadikan Al-Quran barakallahu fikum sebagai hukum kesehariannya. Walaisa, atau disebutkan ya oleh beliau surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai 31. Keadaan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Al-Furqan ayat ke-27 sampai 31. Wa yauma ya'addu adh-dhalim 'ala yadayhi yaqul. Dan ingatlah pada hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya, dia mengatakan pada hari kiamat, orang yang zalim barakallahu, dia kecewa, dia menyesal dengan mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya diriku, seandainya dulu tatkala di dunia aku menjadikan rasul itu sebagai penuntunku, pembimbingku. Aku mengambil jalan bersama rasul, menjadikan sunnah sebagai pembimbingnya, sunnah Nabi sebagai pembimbing. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya diriku. Kalau dulunya, tatkala masih aku di dunia, tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Orang-orang yang menjadikan orang-orang yang jelek sebagai teman dekat, walaupun levelnya barakallahu fikum syekh, kiai, ustaz, barakallahu fikum bos sekalian, ya, kalau ternyata menyelisihi Rasul, dia jadikan teman setianya, teman curhatnya, ya, barakallahu fikum, maka dia akan menyesal. Laqad adallani anidzikri ba'da ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh orang tersebut, temanku dulu itu, teman yang jelek, telah menyesatkan diriku untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku menegur. Dan memang setan itu adalah penyesat bagi manusia. Setan, ada kalanya setan dari kalangan jin dan manusia. Barakallahu. Kalau setan dari kalangan jin, kalau dibacakan Al-Quran, panasan. Kalau setan dari kalangan manusia, kalau dibacakan Al-Quran, barakallahu fikum, tidak kepanasan. Ya. Tapi barakallahu fikum geram. Wa qala ar-rasul, maka ar-rasul nabi pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini yang engkau turunkan sebagai mahjura. Sesuatu yang dia tinggalkan, tidak dia indahkan, tidak dia amalkan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabi aduwa minal mujrimin. Dan oleh karena itu, kami menjadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk setiap nabi musuh, minal mujrimin, dari kalangan orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Dan cukuplah kepada Rabbmu zat yang memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan. Pada surat Al-Furqan ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita wajib bagi kita mengikuti sunnah Rasul, jalannya Rasul, Al-Quran dan sunnah. Wajib bagi kita menjauhi teman-teman yang jelek, baik dalam perkara agama. Ini paling penting. Jangan mengambil agama, mengambil ilmu dari orang-orang yang jelek, alul bid'ah, atau penyesat umat. Atau menjadikan teman, ya, yang biasa dia curhat kesehariannya, walaupun hanya sebatas masalah dunia. Karena teman yang jelek, walaupun bukan masalah agama, ya, dia akan memberikan pengaruh yang jelek. Ucapannya, cara pandangnya, kemudian barakallahu fikum busananya, ya, pakai celana pendek, ya, di atas lutut, ya, atau ya tidak isbal di atas mata kaki, tapi lututnya bolong-bolong, ya, ketat, barakallahu fikum, ya, rambutnya, ya, atau seperti orang alim barakallahu fikum, namun pemahamannya. Kemudian diambil faedah juga barakallahu fikum, ya, syaitan itu akan senantiasa menyesatkan manusia dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah juga di antara umat ini, ada yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dia tinggalkan, yang dia remehkan. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah jangan sampai demikian. Dan yang terakhir barakallahu fikum, pada surat Al-Furqan ini diambil faedah bahwasanya hanyalah Allah zat yang dimintai petunjuk dan dimintai pertolongan. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menutup dengan doa, Allahumma rzuqna tilawata kitabika haqqat tilawah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami bacaan Al-Qur'anmu, bacaan kitabmu sebagai sebenar-benar bacaan untuk kami. Waja'alna mimman nala bihil falaha was'adah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan. Allahumma rzuqna iqamata lahdihi wa ma'nahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami agar bisa menunaikan lafaz yang ada pada Al-Qur'an, yakni membaca dan maknanya, yakni kandungannya. Wa hifdha hududihi wa ri'ayata hurmatih. Dan berikanlah anugerah kepada kami agar bisa menjaga batasan-batasan Al-Qur'an dan menjaga kehormatannya. Allahumma ja'alna minar rasikhina fil ilmil mu'minin bihukmihi wa mutasyabihihi tasdiqan bi akhbarihi wa tanfidan li ahkamihi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kokoh dalam ilmu agama, yang beriman terhadap hukum yang ada dalam agama dan beriman terhadap berhukum ayat-ayat yang muhkamah dan ayat-ayat yang mutasyabih, dan membenarkan kabar-kabarnya, berita-beritanya, dan mengamalkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Waghfir lana wa liwalidaina, dan ampunilah kami serta ampunilah kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan juga ampunilah seluruh kaum muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang paling penyayang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala bisawab. Barakakum, tafadhalu hifdzakumullah. Yep. Mungkin insyaallah besok kita lanjutkan pada pertemuan akan datang.